أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويخير بينهم من وجدين dan kornilih yang memayiz ing dalam antarane mbokelan aki ne wa kadalan hale kaya lan iku kaya ikilau min wajadin akun naumun awabun ma uhtina khala dawi dulu lanang adawa paman adawa bapak merdani dulur wadon adawa bibi lasohin dalam munggu kalasoh wa in yaktara ada umalan lamun milih yang memayis ing salah sewijini karone iyudu ing salah sewijini karone abawahu tumalakar gari-gari ingkang ngawane huilaileh magade nalih kenapa ilaihi maring akar bainyak daro magalamun milia mamayiz ala baing bapane magfaini taro laba zakarun magalamun miliing bapane zabawang lanang lam yamna uziaradumi tawaran nyegaw ing zakar magawaran nyegah ya bu ing zakar ing ziarahan mboke zakar yamna ulan nyegah ya abun zan ing wadon wala yamna waduhulan alaihi malan wala nyegah ya ab iduduhulan ha ing wanzan wala yamna walan wala nyegah ya ing tuhulan ing manjing alaihi maingat segarane waladen zairatan alaikan ziarah wa ziarah dumrah biya yamin dan udawi ziarah iku sebalenan ing dalam birang-birang dina yan marada magalamun gring ya garane waladan balum wala magaudu imbok iku kang lewi utama bidamridi magalawan ngurus gring ya waladan fain radia magalamun rido ya abi galawan damriyob ibaitihi ing dalam umaya abadzahirun magai gugang lahir wa ila wa ilam ya rabba abibaitiha magai ing dalam umaya abibaitiha magai ing dalam umaya magai ing dalam umaya kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin urang dugi kadenget ieu masih dipaparinan nikmat sehat nikmat afiat leuwih-leuwih nikmat iman nikmat islam ku nikmat-nikmat adalah urang bisa kumpul dumadeus ka Gusti Allah melalui talabul ilmi yakni ngaji mingguan. Mudah-mudahan ngaji orang dicatat ku Gusti Allah sebagai amal soleh orang sehingga bisa ngaparatan dosa-dosa orang. Intina orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bajagan badehah nomor kahiji Asep Dadang Nugraha bin Saleh Tanjung Kait wafat 15 Ramadan kecelakaan lalu lintas di Maupun dua tudamang ima umsinah binti Marta Saraka kemudian ima di keluarga toko Mas Tabrani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim الرحمن الرحيم مالك يوم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih kene nyaritakeun masalah hadona, masalah pengurusan manusia anu encan mandiri ngurusan diri na. Ima budak kene, wa ima kurang akal, wa ima edan, perlu pengurusan-pengurusan anu intensif. Wayana sakitu agama ngatur dina pengurusan eta melalui jelema-jelema nu ditangtukeun menurut agama anu dititipkeun ku Gusti Allah ka malaikat Jibril disampaikan ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dicaritakeun katampi ku para sahabat, para sahabat katampi ku para tabi'in, dibukukeun, dikitabkeun, ngajadi kitab fikih nu disebut ijma' ulama. Opat patokanana sing hade hiji Quran urang mah, kadua hadis, katilu ijma', kaopat qiyas. Sebab kajenting tengaku model Muhammadiyah, PKS, model Persis, sanajan lisanna tengaku tetep bae aripi buktina namo moal kaluar ti mazhab anu opat, tinggal ngaku na doang. Kutedek ngaku ke para ulama, takabur ngarana acak-acakan tatanan ibadah tepuguh cekelenan. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin lingkungan Indonesia mati baheulana ge bermazhab, mazhabna mazhab Imam Syafi'i. Kitab nu dibaca ku urang adalah kitab Adugu mazhab Imam Syafi'i. Nayalah diatur-atur cara ngurusan budak baik. Rapi sebenarnya nama negara lamun dicekel make aturan Al-Qur'an ngana. Sebab atuh ngurusan rakyat aya aturanana, boro-boro sukup gede secara nasional cacakan secara keluarga bae sakira rapihna, tinggal ngalaksanakeunana we urang teh kudu nurut ka aturanana, nurut ka aturan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nurutna nu hese, nurutna nu hese. Boro-boro nu teu boga ilmu sangkilang nu boga ilmu ge kadang-kadang titah nuturkeun Kangjeng Nabi mah apilai. Hari dina muludan marame uswatun hasanah, uswatun hasanah. Kiai pang gede-gedena pang cablak-cablakna sumut. Uswatun hasanah. Parenyanana mah henteu uswatun hasanah. Eta nu hararese. Gerege. Ayo khayari baina ummin wajadin, mun ngurusan budak, budakna geus pinter berarti geus boga pamilih mumayiz ngaranna. Kepinteran budak di gitu naon ngaranna ditujukeun kana bisa nadahar sorangan, mandi sorangan, mun ngising bisa ngesang sorangan, mun mandi bisa make pakaian sorangan, geusna ngahuap sorangan, ta eta ngaranna pinter dina masalah budak mumayyiz ngaranna. Berarti geus boga pilihan sorangan, ana geus boga pilihan sorangan teu bisa dipaksa-paksa, kena milih antara indung jeung bapakna. Badai datang di keluarga Zaid jeung Sarwiti teu bisa dipertahankeun deui, akhirna papisah, nu tatadina berjanji sehidup semati gombal. Suratna aya keneh handapeun pakaian. Beuh, mun dibaca surat cinta bangun moal papisah saumur hirup. Luar biasa. Janjinya na anda pun non gitu ngarana tegak jaringin rungkat gua rumah tapi berjanji sehidup sematinya na aluh dunia iletik di lengannya na nuker bobogohan tas daun kelor masya Allah. Jadilah langsung ke pelaminan sing ade ulah palimanan laminan. Ya dongeng nepu gue eta. Kaji keur di mana ye? Keur di pelaminan cenah. Wah, kawin deui berarti ka haji cenah ka Jawa, salah ngomong orang. Gara-gara ngahape kos gitu. Keur di mana ka haji? Keur di pelaminan cenah. Waduh, langsung ditutup ku pamajikanna. Bu, cenah Zarah Wali Songo. Orang kawin deh, sial, yang kena datang, we kampak ke si siap-siap kan. Turun di bus teh aja seri bayi salah kena. Marah pamajikan. Kagetan si marah. Wah, jarah-jarah. Nah, untuk. Eta, pengen nyukurna bagus. Macem-macem, awal-awal itu ngaran lagi. Eh, gitu kenaon. Atu marahnya, itu jenis ker di HP tiapan di pelaminan, pelaminan, palimanan. Salahnya, salahnya nananya, salah dengi itu makasih itu sing ada mantek. Unka kulon pelamunan. Tah, lantaran budak teak geus boga pamilih sorangan, maka agama mah hampang, teu meunang dipaksa-paksa. Kudu milu ka bapana bae, teu bisa. Kudu milu ka indungna bae, teu bisa. Lantaran kan perlu pengurusan antara nu diurus jeung nu ngurus kudu nyambung. Lamun bapana hayangin ngurus eta budak, sedangkan budak geus boga pamilih. Ku ari budakna hayang ka indungna bae, dipaksa ku bapana kudu milu ka bapana bae. Etapan pengurusan anak kaditu bakal nanti apan diurus ngaji, bakal diurus sekolah. Ayo bertentangan mah hate budak jeung bapakna moal beres atuh ka masa depanna ieu suram. Ku ayeuna kitu kita milih, mun hayang ka bapakna indungna teu meunang maksa lantaran geus boga pamilih. Geus musyawarah dininya dina meja sidang pleno. Lid bapak ieu teu bisa dipertahankeun imah tangga jeung masia. Masia kuari mah leuning mamah. Kamari mamah malah mamami. Eti tajong teh masia. Urang kampung kokotaan mamah-mamahan. Nurutan urang kota urang mamah-mamah. Garetek ngadengena gaing. Barang ditajong teh aduh mak asli nata nu eta tah. Hanya hoan bae kajen kokotan urang kampung mah kampung bae. Cuma di kota-kota kaya teh bisa dipertahankeun lid. Lah cakolid teh mah atuh balik deui bae ka holid ieu kumaha geus geuna teu bisa lid ieu mah geus datang ka dieu bae. Nges di training ku bapak sekali do non training aing teh nyaho cak batur bae training jenah ju teu bisa dipertahankeun ieu mah nek nanya bae olid nek milu ka bapak dah nek milu ka mamah. Igir walid dadu cina walid mah ka bapa bae kunaon emang nu marak milu ka bapa bapa mah ubah duitna ini ka bapa waktu deui mah keluarga lain lid Asia ini mereka emak dan mereka abah tu bisa dipertahankan nikmat tangga ye Amerika emak bae kunaon emang milik emak mama bager tulok nyarekan apa menyarekan bae ikula mamereunanan ieu budak anu embung dicarekan aing jeung emak bae aing geus satu jeung emak ha jadi ngaranna ngeunah geus tama kamari kuari indungna jeung bapana teu bisa ngurusan lantaran indungna kawin deui pasrahkeun kuari ka indung na indung makna berarti makolot nah antara makolot jeung bapa kolot kuari tandang urusan ngan teu bisa kitu bae wa yukhayyaru baina ummin wa jaddin kita milih kitu kene antara dulur lalaki jeung dulur awewe atawa mamang jeung bibi atawa bapa jeung dulur awewe jeung dulur jeung bibina andai kata bapana jeung bibina mak geus teu bisa ngurusan maneta budak kuari tanya neuk milu ka bapa tah ngurusan tau ka bibi kadang-kadang ban budak teh leuwih deukeut ka bibi lantaran bibi mah awewe milihna ka mana silakan antara dulur lalaki jeung dulur awewe na lid si aya ku hari mah ayeuna mah emak sia geus teu bisa ngurusan bapa sia mah ampleng-amplengan ka moana meureun kamari ka bejana di Malaysia ku hari mah kadengena di ditu di mana nyudung di sopet teh di mana wow jauh jasa bapa sia mah lengkahna emang bapa mah loba duitna lain nya mah ka bawa ombak ka ditu oh ka bawa ombak terlantar ima siya ma kuari ma ima milih ma edek jeng dulur bapak siatan ula laki atawa jeng dulur awewe kadang-kadang budak raketna ka dulur lalaki kadang-kadang budak ka dulur awewe tete-tete kita milih supaya pendidikanana pengurusanana ka dituna ngeunaheun pan lamun dipaksa mah diurusku dulur lalaki na ya kadia titah mandi hese titah sakola hese lantaran tatarina ge embung iya panai kitu manyana milih sorangan hayang di dulur nu awewe sore-sore jam 5 mandi ceng mandi dahar ceng dahar sukan sakolanya muhun teh dipaksa-paksa nurut budak eta teh di Islam teh kos kitu tah titah milih jelema pinter mah teu meunang disogok cak bapana ceng-ceng ieu dibere duit di jeung bapa baenya disogok ye ku bapa ye geus milih ke lamun di forum mun di sidang ieu ye ka bapa baenya ye tah duitna tah teu meunang kitu haram haram eta mah imah budak imah budak teh kos kitu tah masyaallah teu meunang disogok-sogok teu meunang dicumbu-cumbu kana aslina bae lantaran ilma lain nanaon jang masa depan budak urusan pengurusan anak ditu teu meunang dicumbu-cumbu ku bapana teu meunang dicumbu-cumbu ku mana keun coba hayeuna mah kena kedah sorangan kena milih sorangan masyaallah kumaha ku hari urusanana urusan pilkada jeung pilgub lamun disogok iya masalah ieu kos kieu. Lantaran rakyat geus boga pikiran sorangan kudu milih sorangan ngomong bae demokrasi sacablak sungut. Milih sakahayangna demokrasi eta adalah the most rise hartina kekuasaan terletak pada rakyat. Jadi berarti rakyatlah anu milih. Milih jangka hareup pembangunan negara urang urusan-urusan pendidikan bangunan-bangunan anak urusan-urusan jalan urusan perkantoran urusan-urusan gedung-gedung anu diperlukeun jeung birokrasi pengurusan-pengurusan anu aya di jero eta negara eta ieu saha anu mampu teu meunang disugak disogok mun aya jelema nu darima disogok berarti jelema edan. Edan eta teh lain mumayis eta nu kos kitu ngaranna. Ji cenah kula manuturkeun kiaina ja kiaina ge disogok, kiaina bapa nu edan. Kos kitu eta. Ya Allah, ya Rabbi, cacakan sekup letik di keluarga bae geus teu meunang disogok atau komo ieu sekup nagara. Masya Allah, cekula ge boro-boro nu teu boga ilmu, cacakan nu boga ilmu aya ustad nu kieu. Cenah nu datang jaga aing mah. Keur ada ngarep-ngarep ge puguh ustad milih na ka mana aing mah mana nu datang jeung gede bae merena. Borgol teh kiai teh. Borgol takos kitu tak kiai dah seret sama kiai ngejerumuskan masyarakat sama kos kitu boro-boro jang nyangan rakyat jang nyangan diri nage gujubarkan habak sama kos kitu mah sedengken jana kiai kitu kabeh kuari mah gujubarkan kabeh hiji-hiji acan beres Allah mana nu jadi panutan naina ayo mulut mah uswatun hasanah masya Allah kos kitu burung uswatun hasanah makin kahareup makin ruksak negara urang lantaran titah milih yukhayyaru tanpa aya implikasi-implikasi kudu bener-bener boga dedikasi boga tujuan kahareup beuh ieu mun dicekel ku si eta mana teuing meureun rusakna ambalaya karusakan teh engke jaga di anak aing ke jaga di incu aing mantak naon kurang diciptakan coba supaya kondusif naon cenah kondusif engge teh nyaho ngadenge bae batur kondusif kondusif ai bae ya pemda bae kai malam dile cenah kiai di daerah urang mana negara ye artina kondusif aing nanyakeun embung ka nyana nyana na kondusif deui kondusif deui ngan paham lah aing kondusif teh kojin kukuma ge paham pernah kukula ditajakeun di Jogja pas ngariung jeung jelema intelek pak kondusif itu apa anu oh berarti pemda ngabohong ka aing dah nyana kondusif kondusif bae oh eta mah non kondusif nu geus kitu mah beneran ta aing ngomong dah masyaallah nyeh ieu hese jasa cacakan di keluarga budak dek di urusan kurang temenang disugak disogok temenang diiming-imingi kudu asli na bae lantaran ieu mah jang masa depan kaharep nanyana supaya rapih diurusna pangeunaheun ai nyambung manyana teh loyogna meureun ka mamangna ai nu loyog mah pan dititah bae ge daekeun tanpa dititah ge geus yeuneun nyana teh atan ngeunaheun coba kuari nagara lamun ulah make sugak sogok ngeunaheun jadi ngomongna lepas ngana teh lain au song au tah eta kos kitu tah nya ngayola wa yuhayyaru baina ummin wa jadin eta keur carita karusakan dunia di akhiratna nu disogok hana 1000 2000 hana 1 juta 2 juta tapi kaharepna masya Allah bakal dipertanyakan ku Gusti Allah eta sugak sogok model kos itu piku bahan coba ya Allah ya Rabbi maning tapa bae tina sogokan sogokan kos itu tapa tapa singapik insya Allah negara urang makmur negara urang maju pemberitahuan mohon kepada Pak Kiai pengumuman bahwa Kiai Haji Khalil telah meninggal dunia saat ini agar kepada keluarga Bapak Kiai Haji Khalil segera pulang keluarga gitu almarhum Kiai Haji Khalil segera pulang Kiai Haji Khalil Garahium Jayanti Tangerang sagali deui ka keluarga Kiai Haji Khalil supaya segera pulang lantaran saat ieu pisan anjeunna telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah. Can kaburu milih gubernur nyana. Kaburu maut untung jasad teh teu kasogok nyana mah teh. Insyaallah, masyaallah. Nah, sing hade ngerapihan diri orang ngerapihan yang mual kebal hirup teh sekedar orang kernungguan maut bu lalampahan teh ayah segala disogok ayah segala macem-macem nu gitu sing ade ih ulah pake lalagaan ya hirup teh lantaran titipan ti Gusti mata ceri irung awak orang ibere umur jeung pikiran orang ya bakal ditanya ku Gusti Allah ulah dinaun gitu ngaranna di kotoran supaya rada ringan we urang ketika dihisap di BAP ditanya ku Gusti Allah deres bae ringan mah urang kitu sautak saeutik mah mudah-mudahan diampura ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Daya demokrasi teu meunang dipaksa kudu ka anu teu meunang disogok diiming-imingi. Bere program-program jeung rencana-rencana seorang pemimpin supaya paham masyarakat kahareup pemantek nu milih negeut teu kudu kabehan zirai nu ngabogaan pemikiran jeung wawasan nini-nini mah geus teu boga wawasan kahareup nya mah wawasan ngan saukur meuli sepaheun doang. Ulah tamah ulah ditah milih nini-nini mah nyana mah asal dibere gitu sebaheun wae geus naon ngaranna kitu sereh nyana mah geus gambir wae sing pisisigeun cicing nini-nini mah geus kitu geus de kumaha tadi kumaha nagara teh sabodo nyana asal boga sebaheun wae cicing wae nyana mah teu make kutang ngalamun eta nini-nini teu kudu milih. Aju ku harima masyarakat ke kitu asal dibere sepaheun we atuh cicing eta budak sangkilang ngora kene minjum lati nini-nini eta geus. Cenah ieu mah kiai cenah tadina mah ngomong babarang dibere sepaheun mah cicing kiai ge minjum lati nini-nini kene. Jadi loba ieu teh aing jelemana mah lalaki tapi hakikatna mah nini-nini deres aing jelema biasa mah kiai. Oh, orang kiai teh jero nama jero hate nama orang nini-nini sarua asal meuli sisik we cicing teh kiai geus. Demokrasi nya nu milihna nu boga wawasan, ulah nini-nini, ulah aki-aki, ulah nu edan, ulah nu buta kudu nu boga wawasan kaharep jang ngabangun nagara. Program-program kaharepna kumaha planning-planning kaharepna kumaha ieu teh selama kepemimpinan 5 tahun naon nundek dibangun urusan agamana, urusan budayana, urusan sosialna bejakeun ka masyarakat sok didinya pilih ku masyarakat. Masyaallah ngadenge kitu mah pan ngeunaheun urang asa rek maju nagara teh. Tapi pan ternyata satungtung hirup urang kuari can orang memang gih jalan anu bagus dilalaga we waduh bagus jene di desa yang mah jalan ngeker ngena rak batu sok bog bedek kebo ening can digiling-giling aja oh budak panjang nurusak nak emang gih ditah orang iya menang we dua jengkel rak naon karari itu sih mun eueuh duit bebeja tu ka rakyat teh jangan bangun jalan eueuh duit ku rakyat merenanana yuh nyeng celengan yeuh ngan sia turun itu paling gitu doang yeuh kami udunan yeuh yang nyeun jalan ngan sia turun aing nu jadi bupati atuh tebecus tanaon sia jadi bupati tebecus tanaon sia jadi gubernur ku pembangun tendek ieu amat yeuh masyarakat mah ku mah tukang endog asal jalan bagus beus heotan mah nya mah panjang heheotan aja. Masya Allah ya kercarita pembangunan be duit di negara Tangerang luar biasa lo makna mun rapih tekudu make aspal ujiana di perak di jalan teh mampu lain lalagan cek ngomong sompral nama beuh ohara jasa duit eta ohara di negara Tangerang lain letik-letik duit haju kamarana eta duit wallahu alam bisawab tinggal tanyakeun da mah ka lurah lurah teh nyaon tanyakeun ka camat pasti camat ge ukak ikuk kos kitu nya urang mah sakadar ngomong bae nunggeus manggeus bae mudah-mudahan diampura ku Gusti Allah. Kaharepna urang ieu coba yeuh boga pemimpin nu rada bener-bener ngabangun kadanan 100% mah boga niatan 50-60% atuh ngabangun teh ulangan ukur masyaallah nyatuan di dinya ngising di dinya kiih di dinya eta teh urang hayang ngarasakeun boga pamimpin nu karasa bahwa di nagara urang oreng aya pamimpin ngeunah deuk nyeuna naon ge tah hayang geus kitu coba ye urusan dia selesai ieu mah urusan haji bae datang ka kuari makin loba nu pinter makin teu beres loba jasa kuari pagawe haji nanti depakna teh terus datang ka luhur tapi makin teu beres bae waiting list 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, datang ke 7 tahun, datang ke di Aceh mah 11 tahun, 15 tahun, keburu modar di ke Mekah teman. Insyaallah kari. Ya, ieu negara jadi koski keur ieu mah keur dipimpin kunu teu pati palinter jarapi. Tapi barang dipimpin kunu pinter koski jadi nu dibutuhkeun ku urang pinter bener lain sakadar pinter tapi teu bener. Iyalah wa yukhayyaru tidak milih budak bae tidak milih nyangka lancaran gareupna duk omo nagara urang bae yeun aya di majlis di dieu nya pilih make pikiran urang sagereng di pilgub mun aya anu nyogok ka urang pijen soekeun di hareupeun nyana keneh barebet kunaon teh soekeun leutik ulah masya Allah karim cenah kiai aya nu diumrohkeun sagala kiai teu boga wawasan geus kitu mah dititah bante sih umroh make sogokan tinggal gitu bae sih ku kabalinger teh ngaji nah heran aing mah jadi titah ge ini istata'a ilaihi sabila cecekan nang hasil dagang ge jang ka Mekah mah kudu nu halal jasa cajakan urang dititah ge pedagang atawa bos milih jang ka Mekah mah kudu nu halal jasa iman deuk menghadap ka Allah beuh iman deuk menghadap ka Allah make sogokan cak Allah ja aing mah teu kudu di Mekah kapangih jeung sia di imah ge di musala aing kapangih bae panjing sia make kudu ka Mekah make nang nyogok teu kudu ka Mekah ja sia salat aing kapangih jeung sia ya hakikatna jeung Allah mah henteu kudu ader-aderan ka Mekah di imah di jero kamar waliullah mah bisa komunikasi jeung Gusti Allah urang kuari bisa bicara jeung Gusti Allah cek sompralna mah di musala di masjid eta teh keur amprok jeung Gusti Allah henteu kudu ka Mekah make jeung ka Mekah sagala ja aing mah di mana-mana ge aya iraha bae la taqudu sinatu wala naum teu pernah nundutan-nundutan ajan Gusti Allah make maksakeun ka Mekah make sogokan ngabalinger ngajina kudu ngaji deui kiai kos kitu cenah kiai nu sohor tamah sohor tinggal sohor cenah tembung bude jasa udeng-udengna ge tambahan deui dua bakul udeng-udeng kabalinger amat si kiai masyaallah cek kiai teh hadena aing mah teu diumrohkeun ngan dibangunkeun pondok dang tolol tamah goblok hadena deui. Lah jeung aing mah minggu hareup moal ngaji sanu nita ngaji ka dieu. Ya ieu teh nita hanjeutik-eutik acan aing mah ngaji ge jeung nu bodo bae. Anu lamun nyebutkeun rukun salat aja ku jana dipake. Tah mending jeung nu bodo. Jeung nu bodo mah heuh ae bae ngaji. Teu tenang sih salah kitu ka nyaon jam nundutan nyana. Oh masalah geus bading jeung nu bodo lah nu bodo mangundang ngariung berkatna gede ngeuna mah ja bodo teh apaan mantak ge keberkat deui berkat deui bae teu jauh ku kurilingan teu berkat malulu Taedalah wa yukhayyaru baina ummin wa jadin wa kadza akhun wa amun aw amun menang majana akhin aw amin kuma bae temurusan macam. Baini ta'adahuma Khalid gerdi sidang temilih ka bapakna jeung abah bae Khalid mah ba duitna. Bawa menang seminggu, menang sebulan, budak rindu kanu jadi indung. Kerjeng indung mangeunaheun wayah mandi, walaupun geus bisa mandi sorangan sok aya we nu gageung leud geura mandi. Wayah dahar sok ditanya we leud geura dahar. Menang sapoe isuk naju sok aya we indung sia nu kayang jajan baso ye tadi emak aya kadadengkeun golit barang yang abah mah bu abong-abong bisa mandi sorangan. Teritga ulin main bola sugan ditegor kunu jadi bapan teu malah bapan na milu ngawasitan teu beres jadi. Ya Allah ya Rabbi aya dahar gadang-gadang mah tu bapa di mana nyana di mana teu puguh daging naon dahar ditanya henteu naon teu sugan ditawaran hayang jajan teu betaheun budak teh sugan tu titah bareng ka ditutuh ngaji ngejah tu ka ditutuh weh teu betaheun budak teh menang sabulan bebeja ka bapa nabah jaulid mah hayang ka emak bae heulanan coba kamari sia hayang di dieu henteu ieu mah hayang jeung emak bae heulanan nanturkeun lah ka emak. Tata kumaha tah usul deui Khalid nu tatarina milih ka bapa waktu pertama wari dirasa kenal lain deh merena yang kau ma baiklah taya kudu digugu kudu jadi bapa nanterkan kau mana baik Khalid mumayik budak kes pinter milih kasalasai jenak kebenaran milih ka bapa menang sebulan dua bulan dirasakan kunyana kurang nyaman ayana pindah sumal akoro yang ka indung huwila ile anterkan ka ditu pindahkan bonceng kana motor durut-durut likum umsalam tik sarwiti teja kang jaya datang deh budak dibawa kunaon ya yeah. Wit kunaon muang kula mampung balik deh lain deh balik deh sial sok-sok galak balik deh balik besi rujuk deh tidak ada rujuk emang kurang gitu semoga dia nuanyar waduh sial kalau kayak dua bulan guys tenang wek pertama guys semoga dia wek orang mana berbes hidam ajen makanya serbiti budak dua bulan di imah aja ngomong bayi ayang ke emak bayi jana di situ tah iya mah budak ngetanya lid ulep bener sih ayang pindah kadi beneran bener ente dipaksa ente emang kulan gitu dihitung ke bayi dongeng nama wala makuari mah yang emak bayi ayah tuh jeng di emak huwila ilaih masya Allah. Atau sabalik nakar pertama mah milih naka emak menang sabulan dua bulan atau sabara bulan baik nyana hayang ka bapak na anterkan wilayah tata dina di emak kuari anterkan ka bapak masya Allah gitu kene mun tata dina titah milih antara dulur lalaki jeng dulur awewe kuari milih ka dulur lalaki menang dua tilu bulan ayang ka dulur awewe nanterkeun atawa sabalikna katadina milih ka dulur awewe na kuari ayang ka dulur lalaki na dulur pamajikan atawa dulur salaki mangga kitu kene milih tadina ka emma kolot kuari ayang ka bapa kolot na atawa ayang ka mamang na mana we milih tuh kitu. Jadi supaya ngeunaheun pangurusanana nayalah kumaha ngeunahna budak. Lantaran kadang-kadang anu dicipta-cipta ku urang mah beungeunaheun jasa meureun jeung bapana. Lantaran imah sakitu mewahna mobil pagalituk perusahaan anak keur maju. Anak buahna loba tapi sing hade hate mah henteu kitu. Nu dicipta ku urang bakal bebetah jeung bakal senangan budak dirinya tapi lain karakter teh beda-beda. Tipikal teh beda-beda. Orenganan resepan dinu susah di emakna. Imah sederhana, hirup ge sederhana bae. Dahar ge lah boro-boro ku mewah saya aya bae. Tapi kadang-kadang budak teh senang hirup dinu sederhana. Kos urang bae kitu. Sarua urang ge kitu. Aya jelema senang jasa sakadar be dahar jeung pedak bae ge masyaallah eta sanguna seungit teh Cianjur aja pedak make jeruk doang gitu di sisina belah dieuna aya daging ayam bae jeung gepukna eta ya Allah ai kadang-kadang dinusuki seba aya iya itu aya tapi teu senang beda ka jeung kesenangan teh beda. Kemudian kebebasan eta beda, masya Allah. Lain deui. Hirup eta kumaha pikiran-pikiran jeung tipikal jeung karakterna. Mentak aya jelema hayang ibadah ka Allah, lamun can bisa nenangkeun pikiran moal khusu bae. Moal khusu ka jeung gukuma ge. Piceun heula karesep kana dunia, piceun heula patula-patali jeung manusia jeung makhluk. Eueuna naon di jero hate teh anu patula patali jeung makhluk eueuh sugan boga janji sugan boga kabeung beurat kreditan eueuh di jero hate teh eueuh bae sugan aya hubungan-hubungan datang jaga dagang jeung jaringan-jaringan teu aya sugan dina urusan dunia teu aya hiji bae hayang ka akhirat salatna ge nangtungna teger sholli fardhu zuhri Allahu akbar angel nangtungna kebal nangtung nage komo sholat sunnah nage kebal nane tak tentrem ngerasakan nikmat maca patihah nage ngindah bismillahirrahmanirrahim eweh nu difikiran eweh anu patula patali jadi Allah nuker nelekin nuker ngegurak gerakin ngenah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin yaitu bahasa Allah keur dibaca kukula kusimkuring kukula digerakkeun ku Allah Ar-Rahmanir Rahim Allah teh Maha Rahman Maha Rahmat Allah teh keur nyorot ka kula di antara rahmat nu karasa teh dihirupan disehatkeun tah ngeunaheun salat eta nikmat salat angel ngeunaheun salat teh terus beres salat sudah salat fardu coba nu boga kreditan soalnya langeut jalan-jalan balik, lawan jujur. Boro-boro wiridan di hadapan musola kiri. Ngerokok. Datang ke curug nak belum gua rokok. Aja datang bapak tu Raisya, itu nanya mati juga. Dua minggu, dua bulan tu kebayar. Tinggal sebulan dia tu lah mentu kebayar, mentu kasih, tarik pun. Aduh aingnya butut. Salat di mana husu, di mana husu moal beres ka jeung kukuma. Urang boga HP teh dek salat Zuhur aya nge HP. Sae. Tadi baca teh oh ini yang kenalan kemarin itu. Oh iya. Yang di mobil ya. Oh iya. Ini sekarang di mana? Itu mau ke situ ya. Ya boleh. Ya ada ya. Saya mau salat dulu. Mana husu sholat kos kita? Mana utek-utek celi datang ke husu bae ge. Dek modar moal jelema kos kita. Husu di mana horeng? Leuh, kan mantak eta HP kaganggu eta. Asyhadu an la ilaha illallah ge utek-utekan tuh. Ieu datang tancan ieu budak teh. Ya. Wal beres sholat kos kitu moal gajian ku kumaha. Panjalkeun motor dah, aya geus berdit. 9 juta lah kayak dibere ayo guys bere ada sebarang kayak baik gue bangun kayak baik guys pokoknya saya jualkan bayi lanan ayo jualkan laku 9 juta tah ya dibere 50 ribu mainnya 50 ribu tuh gak sayang marido nasa gitu kasihan tuh kumat nah itu saya bodoh lah setiap kia merinti Allah nah sholat Allah letik ah 50 Ya biasa nama itu lain 50 ribu jaknya minimal 100 kadanan ku 200 300 komumun 500 mah babaturan ongkos jaknya nanti kata dina teu jelas hei panjia geur iya kana budu mana bisa moal Allahu Akbar kamari atut sugan teh merena gede leutik jawa rengana. Oh, gimana? Iya kan aku dua, iya kan yang Ira kah dia deh? Gak ini waktu biasa gimana? Mana bisa? Alberes, bukan apa? Ya kercarita, hayangin ahin solat, datang ka lamun waliullah kadanan luhur ting wali ma ulama salafus solihin, solat tahajud nab. Etanya nama pan di titahna teh genep rakaat ka bae ge awalan genep 42 geus ulah leuwih ti genep. Ulah leuwih ti genep heulanan genep bae tah mimitian hudang di peuting teh genep rakaat ulah 10 genep 2 2 2. Eta doktrin geus ti guru teh genep bae. Ngan genep teh ya genep kudu bener salatna. Itu kahareupeula ka akhirat teula pikiran teh Allah teh kena boga karasa di diri orang bahwa Allah teh neuleukeun ieu nu ngagerakeun Allah nu nitah ya Allah teh duh isin amat ieu mun salat teu bagus teu akur jeung nu nitahna cak nu nitahna mah kudu kitu-kitu hajud teu akur tah salat urang tahajud sholli sunnatat tahajud rakaatain Allahu Akbar. Terus ngerapi Allahu Akbar kabir teng suratna sanajan kuliah jeung kulu tapi angel teh lain ngeunah salat eta genep rakaat eta bisa sajam genep rakaat teh bisa sajam dibandingkan jeung batur anu sajam meunang sabaraha rakaat sih eta munang 40 rakaat pohara amat mendingan nu genep. Mendak la ilaha illallah hiji dibandingkan jeng la ilaha illallah 1000 atau 10 ribu. Mendingan nu la ilaha illallah hiji mun dibaca ku ahli hakikat hiji la ilaha illallah jeng 10 ribu kunu ngaharepan cau. Mendingan la ilaha illallah hiji. Masya Allah. Teku dulu loba-loba aja ibadah mah asal kajerohate pas ya Allah ya Rabbi mal bisa lamun loba patulapatan. Tapi itu ngaji teh orang teh pikiran orang mata hati orang kerdik kaharepkeun ka akhirat ke di imah mah di imah ewewe pikiran ka akhirat teh diwawasankeun ka ditu kanu bakal orang anu asli na hirup orang mah jangke di ditu di dunia mah jang mual kebel. Darul fana ieu mah gurur dunia mah tak ieu teh pikiran urang deuk disabrangkeun ka ditu bakal pae nyao ngan sadar nu hese teh ku ngaji engke sadar geus pae diproses engke bakal aya mizan aya hisab aya jembatan siratal mustaqim aya akhirat teh aya neraka aya sorga tah keuna sadar ngaji teh lain sakadar dibaca tapi supaya sadar teng ka alam nu itu. Mulai guys balik ngaji nanya ngaji cici mana nanya kuna nanya cicing we lapar guys asak sama beda takos gitu hasil nate ya tenut tadi nate sholat berjamaah tata dina teu make qobliyah ba'diyah jadi bake tata dina pelit jadi tepelit tata dina teu nyandung atuh jadi takus gitu nya ini dar ada uma summala gharahu ilaihi baini tarol abazakarun lam yamnahu kuari lamun milih budak bapak budak lalaki milih ka bapak na bapak na kita menang ngalarang ziarot daumihi kana ngaziaran ga indung andai kata budak milih ka bapak milu jeung bapa kuari mah lain hayang cicing di emak tapi ngan sakadar rinduan budak teh hayang ka emak hayang datang ka emak bah kula didi geus sabulan hayang gapangi jeung emaknya teteh teh ulah dilarang-larang bisa dianterkeun-anterkeun mun deket atuh kena sorangan teu nanaon ulah kieu ulah ka emak masih mah teu bener. Masih itu benar, guys. Ini belajar kan? Enggak apa, usul orang itu. Tetapan ngadi diterapi ke budak. Orang kos gitu, imah tangga abah jeng emat ya. Tapi jangan hasilkan aing eta. Budak tetapan mikir, galak abah. Tuh menangin ke emak. Tapi meren kerjana mente. Buktina aing iya ayak. Manyanya nanumpakan kermarah yang ente meren. Ngeseto balamun budak ya. Oh ayang ke emak. Terus salam itu ke emaknya. Tak iya iya jang mengkos tak iya besi emak tebukan duit tak jang oh apa mereka merek aju tu bertanya kan mereka masih alam bisa balik deh gitu bager kan bager abah orang kanan bebejanya itu assalamualaikum masalah oh jolit jeng sa tanteri kan ko ojek abah sia cager iya tak titipan naon naon tadi abah tak baca dan buah duberem lima hejupan mana teh sarwi tinggalamun badi kamar teh jabager jangan bapak naolid kira-kira kadeh teh bapak naolid aduh yang barang nganggur ya sebenernya setiap para rugu. Itu andai kata budak milih ka bapa, budak lalaki kemudian hayang ka emakna ulah dilarang-larang ku bapana. Rapi, masya Allah. Ulah sok ngomong kos gitu tuh bagus aja. Nanti kalau udah sama bapak, enggak usah ka mama ya. Udah mama itu enggak benar. Udah enggak usah. Udah walaupun bagaimana udah sama bapak saja. Udah enggak usah dekat-dekat sama mama. Mama itu jablay. Itu bagus tak gak didik tu ya, ya Allah lain gitu. Dah masa bulan dia rindu nggak sama mama? Tanya malam. Oh emang kenapa? Itu kalau rindu nanti dianterin sama bapak tu naik ojek sana. Ya itu kan walaupun bagaimana mama holid juga. Iya walaupun kata orang nggak bagus ya tetap mama. Sekali mama itu nggak bisa dicuci. Ya emang suka dicuci, bukan begitu? Karena kayak budak pantai jauh ni. Iya, yeah, papan jati kajen kuku mahage, papan jati artinya itu buruk ge iya tu tetep baik, iya tu apa papan jati budak teka arti ya, naon sih tapi apa ngomong kos gitu kajen kuku mahage tu bisa dikumbak mama belit kajen datang ke ira ge ke akhirat gitu mah baik tapi sih ndek gabrok yang emak karena naon didik budak kos gitu kan budak lagi. Ya emak bager bapak bager kini bisa retaknya ku naon nanya pan nyanang ke kak emak emak ayo emak si jeng abah pan pepegatan emang ku naon ya bager abah emak hayang kawin deh iya basia oh jah ya dua seri jana yang kawin deh ya abah emak bager duntena naon siya lain ya cekolid bah duntena naon ya emang abah emak sok dicandung iya. Ya abah mah bager, kakula bager, kata tangga bager, jakasnya mah kasasage bager. Kuari manu iya bager jasa. Itu cakap mah tuh. Ku sebab embung dicandung dong, mah tuh daek bae dicandung. Beja geuna tuh ka basia. Mah daek itu kuari mah. Sugan bae kos kitu tah. Aduh, masyaallah. Sekalau kita ingin mengimbung minggu hari mau ngaji dolos ya mau ngaji sabodos ya kan itu sebab embung dicandung bae mau ngaji kos gitu herat kadadan gunawaran kaji orang jangis kebal ngaji ke Cilongok ya dihitung-hitung mah ya genep tahun mah kula mendek nembongkan kabaguran kula bae fisika aja yang nyandung mantu tenanaon gitu bener sih panangankan kukula bener tah tata tangga teh yang saya 70 tahun umur nak siapa nyungkun barenanan lain tita kawin tak ngurusan ini burung aing kak lain gitu kak maksud kula mah kieu panjenengan nini-nini sugih. Urang imah tangga ieu kan susah bae. Dikawin bae ku gagah sugih mah sabulan paeh nyana. Jawarisanana bareng panjeneng kula di dahar. Oplo ta we. Dah, nah iya dek diarah dek ngadatangan indungna ulah dilarang-larang. Wayam naun san nyegah bapana ka anak awewe. Anak awewe yang milu jeng bapak harita kuari dibawa ku bapana ku kizair ke pasar kemis. Menang sebulan dua bulan budak teh hayang adatangan indungna bah kula hayang kapanggil jeung mak ulah kan wae mah ulah ulah waka maksudna lain ulah ulah waka heulanan ulah waka bae heula ke geus anteng di imah Kizaya teh mungkin geus satahun atawa genep bulan mimitian geus genep bulan atawa satahun karak mun hayang ka indungna mangga. Naon sababna? Lantaran budak awewe mah hatena labil beda jeung lalaki. Engke nyana teu puguh teu garuh hayang dicing diindung. Engke hayang dibapa deui, engke hayang diindung. Tah budak awewe mah kos kitu. Ulah beda jeung lalaki. Aye lalaki mah hayang ka emak bae, paling ge amprok. Mak, kula ada ka abah deui. Tah lalaki mah kos kitu, pendirianna teger. Jadi budak awewe mah pendirianna teu teger kulantaran teu teger sensitif. Maka dilarang ku bapana ulah waka, lain ulah ulah waka. Jadi heula paneng keur ngaji, paneng keur sakola. Da ieu mah heulanan ke ku abah dianterkeun ke ka ditu. Tah, dengan deuk dina deuk ka dituna ge panganterkeun tungguan kana balik deui. Labil tah budak awewe mah, engke neuleuh emak kos kitu lantaran teu boga wawasan jang ka hareup awewe mah. Asal ngeunah dahar doang nyana mah. Asal ngeunah dahar doang awewe mah, kos kitu mantak lah rumus awewe mah babari jasa. Awai marah ya, ulah dilawan gula laki lemun nyandung ya rumusnya tekudu make babacaan tekudu. Eh siapa kerja itu lain babacaan, mualah terdar. Ulah dilawan atung alawan awai masa ruajeng oplo kabehan. Antep kan kaya rat remnya na. Keluarkan duit 100 dan. Keluarkan kena ngacung kalau. Guys, kabar dia. Ai tunggu orang jadi dua cekal bae lana, ya cekal aja sini. Cekal bae lana nih emang kelain bajat jambalannya mah lain deui. Cekal mah cekal lana. Aga keur boga duit. Haji bae. Atuh geus sugan teh kudu kumaha. Urang di kaluar deh. Ieu cekal aja kakak kaluar heula. Di ka mana kak? Lah geus bakal mau lah garang. Kayasana isuk bawa miliknya di bere deui. Ah, tuh geus aman. Wah, aman atuh. Telepon eta bae. Kakak keur di mana? Ieu keur di jalan. Ijing nu ngaranya. Geus malas, urang masalah ku kada doakeun geus. Asal ka. Aduh, masyaallah. Ieu keur cerita budak, moal nyalahan agama mah kajen ku kumaha ge. Temenang budak awewe mah nu milu ka bapana hayang nyaba ka indungna digugu ulah lantaran litalupis sianati wadamil buruz sebab encan boga nyana pendirian mencarak urang mah ku ayeuna kitu labil keneh geus ulah diantepkeun ka indungna ke lamun geus tetep karak dina endeuk nageh anterkeun jajabkeun. Walayam nawadukulan alaihi mazah irotan temenang ngalarang nu jadi bapak teh kan nu jadi indung duhulan ngasup alaihi maka anak nak baik anak lalaki maupun anak awewe ai tadi mah budak na anu neknya baka indung na kuari mah dibalikeun indungna dek nyabakan nu jadi anakna andai kata indungna hayang ningali anakna boh anakna lalaki atawa anakna awewe teu meunang dilarang-larang nu jadi indung dek nyaba mah kajen teu euing nonengnang hijuh jadi jadar jukus-jukus kitu tuh teu meunang dilarang teh antepkeun budak tadi mah ka indung boh lalaki boh awewe aya aturanana kuari mah dibalikeun indungna nu hayang nyaba ka budakna hayang deuleuh teu meunang dilarang-larang Ya benang dilarang. Waalaikum. Waalaikumsalam. Oh, jasarwiti tecak buin cek bapak nadia. Asana kada deuleukeun di mata bae budak. Ka mana? Budak ka sakola keneh. Ka ditu balos ka sakola. Henteu ditungguan di dieu bae. Henteu nyana kebel. Nyana kaluaran setengah 12, ieu ka karek jam 9. Atuh kajen di dieu bae ngobrol bae jeung kakak. Lain deui. Lain ka budak kajen ge. Ada udang di balik. Waduh, ieu mah minum air sebelum. Ya Allah, ya Rabbi, tanya. Tah teu meunang dilarang-larang. Wala yamnauha dukhulan alai mazairatan rapih jasa, masya Allah. Wa ziyaratu aina datanganna teh kudu sabaraha poe sakali. Ieu anu jadi kameunangan teh engke beusi indungna isuk-isuk datang ke sore-sore datang ke jam 10 datang deui. Pan ngaganggu kana jadi bapana kumaha mun bapana keur happy-happy. Atawa anakna teu meunang sambarangan ngadatangan ka bapana ka indungna teh sakahayangna. Isuk-isuk sakola ke sore hayang ka mana? Penting hayang ka mana deui ke baliknya teu bisa tetep kudu diatur wa ziyaratu marah bi ayamin. Jadi enggak datangan anu teh ieu sakali bae dina sababaraha poe. Maksudnya sababaraha poe teh sabaraha menurut minimal mun bener-bener rindu jasa 2 poe. Bahkan lain 2 poe seminggu ngan keur carita hayang jasa 2 poe mah teu nanaon. Ngan lamun teu pati hayang jasa saminggu andai kata biasa-biasa bae sabulan kakar itu menang sapoe sakali kumo sapoe 2-3 kalimat itu menang diatur ku agama mantap urang ge ngadatangan anu dipake karesep kurang ulah ayo bae ulah ayo bae sanajan bobogohan ge sanajan bobogohan ge ulah ayo bae ulah mantap cek Kanjeng Nabi zur giban tasdad huban. Waduh, eta bahasa Kanjeng Nabi kadengena geungeunaheun. Zur, giban, tasdad, huban. Datanglah maneh kanu dipake karesep carang-carang bakal tambah karesep jeung kacinta. Ulah ieu mah isuk-isuk datang, sore-sore datang, ngabosening ka mokos kitu mah. Bosening atuh. Datang ka rindu nyana teh. Datang ka kok ieu SMS, uwah telepon rindu nyana teh datang ka teungeunah dahar kecuali jeung daging hayam. Aduh kan tetang geus aya 3 poe karek nongol. Lo, halo. Gimana kabarnya? Baik-baik. Kok enggak ada kabar-kabar sih? Oh iya tuh enggak apa-apa. Cek ganda tuh cuman atuh supaya tambah rindu aja. Ya kapan kita bertemu? Ih jadi ngora deh ya. Eta keur carita geus kitu bekeur carita ziarah ge sarua. Ulah aya besa poe ka isuk datang deui. Ulah zur giban tasdad hubat. Masyaallah tambah ge ka cinta. Tambah ge ka dedeh jeung ka resep jeung ulah sofrol yadaen mun datang teh. Hatina sofrol yadaen teh kosong leungeun ulah. Assalamualaikum, langsung geus ka deuleu ngajingjing. Waduh, membuat rindu. Kok mau tamu mau kakap di serem. Kita Kanjeng Nabi urang teh dibere cara-cara supaya resep tambah resep ulah ngabosening kos kitu cek Kanjeng Nabi zur giban tazdad huban kemudian ulah sofrol yadain masya Allah munaya bapak kolot deuk nyaba ka incuna aja meuli jeruk hasem-hasem ge di jalan yang incu ya tuh ini berapa nih ini yang ini mah 20.000 yang ini 10.000 yang ini nih ini mah 5.000 ini mah asem bang apa-apa buat cucu ini. Abang-abang jang incu teh. Boh munjang bebene membung nu jore. Ini berapa ini? Ini mah 5.000 ini, 15.000 ini. Ini mah 20.000 ini mah yang ini mah. Ini aja ini 20.000 nih. 10 kilo. Waduh, pohara jasa. Ih, jang incu mah ieu. Aya nu jore anu berarti dia. Ulah. Ameli zat ya dukun ameli setengah kilo jeruk ameli setengah kilo eut kaimah incu kaimah anak nu geus saya incu teh eta teh incu teh masyaallah hatena luar biasa eut dereh mana-mana mah incu teh dah ya kita boga jeruk dah jeung duku berem teh kebal lagi balik balik deui ye di persen ya tah wah ya duit anyar yo oh anyar areng 2000-an tapi budakan senang luar biasa. Masya Allah, masya Allah. Eta Kanjeng Nabi teh mere cara seperti eta mun dilaksanakeun ku urang pohara. Zurgi bantas dad huban. Kana budak nanyakeun, "Ah, Bapak Kolot encan ka dede mah?" Encan kunaon itu? Entar sepe jeung Bapak Kolot mah, sok ngajur kasem. Jadi teh mah didahar ge kararasakeun jeung kana teh. Ya Allah, ya Rabbi itu kan gitu. Jadi eta Kangjeng teh agel, menta Kangjeng mah kos kitu jeung Siti Aisyah balap lompat ngaranana agel. Ngaranana agel teh kos kitu balap lompat. Atuh sapira jeung Siti Aisyah tuh awewe balap lompat jeung awewe. Ditanya, "Aisyah, itu teh balap lompat kadang-kadang nu menang sa? Kadang-kadang kula, kadang-kadang Kangjeng." Cenah. Mah nya lalaki eleh ku bikang. Eta nan agel ngaranana eta nu kos kitu jadi beureun menggairahkan, romantis. Ya masalah ki aya ku ayana kape. Di imah teh ngebaget bae. Teteu gairah ngaranana kos kitu. Aduh, masyaallah, masyaallah. Wa ziyaratu marrat ayyam fa in maridho wallahu a'lam.